Bismillahirrahmanirrahim. القسم الثاني من يقرأ القسم الثاني تدليس الشيوخ وهو ألا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها وإليه الإشارة بقوله والثاني لا يسكته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب, ini jenis yang kedua, tadlis syuyukh. Apa jenis yang pertama? Tadlis taswiyah. Apa makna taswiyah? Sawa yusawi taswiyah. Sawa yusawi taswiyah. Jadi mudallis ini ingin menyeimbangkan sanad. Sawa yusawi taswiyah ini ingin menyamakan, menyamaratakan, menyeimbangkan. Nah, makanya sebenarnya telah kita pelajari, kita murajaah saja aswa. Al-agrad, al-asbab, yang paling jelek yaitu apabila syekhnya tidak adil. Nah, fasik misalkan. Jika dia sebut syekhnya, maka sanad jadi tidak seimbang, tidak sama. Rawi-rawinya ini adil, ini adil, ini adil loh, ini kok fasik. Kan? Dia ingin lakukan taswiyah, penyamaan, penyeimbangan, sehingga dibuanglah syekhnya yang tidak adil itu. Kemudian dia meriwayatkan dari syekh di atasnya dengan sigha muhtamilah yang berkemungkinan dengar, dapat kemungkinan tidak. Jelas ya? Al-qismu tsani, ini sekarang qism yang kedua, ada tadlisus syuyukh. Tadlis ya. Pada yang disebut dengan tadlisus syuyukh istilahnya. Nah, bagaimana maksud makna definisi tadlisus syuyukh? Wa huwa an la yusqita asy-syekh. Nah, jadi dia mentadlis syekh. Dia mentadlis syekhnya. Tapi bukan dalam bentuk menjatuhkan syekh, meniadakan syekh dari sana. Kalau itu jenisnya pataswi, taswiyah. Jenis yang pertama saya belajar. Adapun ini tidak. Tetapi syekhnya itu dibuat, urusannya dibuat gelap, samar. Siapa ini syekh yang dimaksud? Enggak jelas. Jadi syekhnya tetap disebut, tapi walakin yasifuhu bi awsafin, tetapi dia sifati dengan sifat-sifat la yu'rafu bi, yang dia yang di syekh itu tidak dikenal dengan sifat-sifat itu. Nah, telah menceritakan hadis kepada saya syekh yang hidungnya di antara dua matanya. Siapa itu? Hidungnya di antara dua matanya. Disifati yang sifat yang jadi enggak jelas gitu. Syekhnya tetap disebut. Nah, tapi enggak dikenali siapa itu. Wa ilahil isyaratu bi qaulih. Ini yang disyaratkan oleh Al-Baikuni dan ucapannya pada mandhuma wa tsani la yasqituhu lakin yasif. Dan yang kedua, dia tidak menjatuhkan syekh itu dari sanad, lakin yasif, tapi dia sifati ausafahu, sifat-sifatnya bima bihi, ya. Dengan sifat bima, yakni bi sifatin bihi, dengan sifat itu la yan'arif, bi wasfin, dengan wasf sifat bihi, dengan sifat itu la yan'arif, dia tidak dikenal. Nah, gitu. Mislu, contoh. Tera. Mislu an yusammiya ahad syuyukhihi bismin ghairismihi aw bilaqabin ghairilaqabihi. Baik. Contoh, dia menamakan salah satu syekhnya dengan nama yang dengan selain namanya yang dikenal selama ini. Dia menamanya dengan nama lain. Atau diberi lakob gelar dengan gelar lakob lain yang tidak dikenal selama ini. Nah, sehingga tidak jelas siapa dia. Nah, wahuwa. Kro. Wahuwa la yumkinu an yu'rafa illa bidalika alladhi lam yusammihi bihi. aw yasifuhu bi sifatin ammatin. Baik. Wa huwa la yumkinu an ya'rafa illa bidzalika alladhi lam yusammihi bihi. Sementara syekhnya itu tidak mungkin bisa dikenal kecuali dengan namanya yang dia tidak menyebutnya itu, dengan lakobnya yang tidak dia sebut itu. Syekh itu selama ini dikenal dengan namanya, ya, dengan lakobnya ada, sudah dikenal, tapi bukan itu yang disebut. Sehingga syekh itu tidak mungkin dikenal kecuali jika yang itu yang disebut, gitu. Nah, tidak mungkin dikenali kecuali dengan namanya, lakobnya yang dia tidak namai dengan nama itu, yang dia tidak gelar dengan gelar itu, melainkan menggunakan nama atau gelar yang lain. Na'am. Au atau ikra' au. Au yasifuhu bisifatin ammatin. Kaman yakulu haddathani man anfuhu baina aynaihi. Au haddathani man jalasa littahdithi. Baik, di sini ada syakalnya, ya, harokatnya aw yasifuhu. Kalau kita atofkan ke yusammiya, nah, an yusammiya berarti aw, ya, harusnya apa? Yasifahu. Nah, yani takdirul kalam mithlu tasmiyati ahadi syuyukhihi bismi ghairismi au wasfihi bisifatin amma. Jadi memang cocoknya ini yasifahu. Nah, ma'tuf ke yusamnya, jadi dimasuki an masdariyah, nah, nasibah. Au yasifahu bisifatin amma, atau dia menyifatinya dengan sifat yang umum. Kaman yakul, seperti orang yang mengatakan haddatsani man anfu baina ainai, telah menceritakan hadits kepadaku orang yang hidungnya berada di antara kedua matanya. Aw haddatsani man jalasa litahdithi, tadi mengatakan telah menceritakan hadits kepadaku seorang yang duduk di majelis untuk meriwayatkan hadits. Siapa? Nah, jelas. Tayyib wal amru. Gantian, ya. Atau selesaikan antum itu, Elias. Nah, nanti kami. Wal amru alladhi dafa'a rawiyah an yaf'ala dhalika huwa mithlul aqradi allati taqaddamat bin ma'il awwali li'annahu yakhfi isma asy-syaikh hatta la yusim al-hadith. Li'annahu yakhfi isma asy-syaikh hatta la yusim al-hadith. Hatta la yusimul. Hatta la yusam al-hadith. Yusama? Yusam al-haditha. Hatta la yusam al-hadithu bid-du'fi. Baik. Ghair as-sighah berarti ini naibul fa'il. Hatta la yusam al-hadithu bid-du'fi. Au? Au li ajali an la yaruddal haditha. An la. Ini sama uslubnya dengan hatta la yusam al-hadithu. Naam. Au li ajali an? Au li ajali an la yaruddal haditha. Au li asbabin ukhra. Baik. Wal amru alladhi dafa'a ar-rawiya. Perkara yang mendorong, memotivasi. Motivasi mendorong rawi, seorang rawi, an yaf'ala dhalik, melakukan hal itu, huwa mithlul aghradil lati taqaddamat fi na'il awal, yaitu sama dengan misi-misi, tujuan-tujuan yang telah lewat, yang disebutkan pada jenis yang pertama, yang mendorong pelaku mudallis tadlis taswiyah, sama motivatornya, sama faktor pendorongnya, sama. Nah, li'annahu yukhfi, Nah, kenapa? Karena sesungguhnya dia yukhfis masyaihi. Yukhfis masyaihi, dia menyembunyikan nama syekh tersebut. Ya. Nama syekh itu nama yang dikenal. Hatta la yusama al-hadith bid-da'f. Agar hadis tidak ya diberi status sebagai hadis yang memiliki kelemahan. Agar hadis itu tidak diberi status sebagai hadis yang derajat yang memiliki kelemahan. Nah, kalau syekhnya dia sebut namanya, syekhnya dhaif. Hadis itu akhirnya diketahui, oh hadis ini dhaif karena syekh. Syekhnya itu dikenal, oh dia dhaif. Nah, supaya hadis itu tidak diberi ya status sebagai hadis dhaif, dibuat samar namanya dengan tidak disebut nama yang dikenal. Nah, auli ajli an la yurad al hadis, atau agar hadis itu tidak ditolak. Dia ingin hadis yang diriwayatkan diterima gitu. Nah, kalau disebut syekhnya jadi tertolak. Nah, atau disebabin ukhra atau faktor lainnya. Nah, tamlin wa hada. Wa hada an-na'u sabiqihi ghairu maqbulin illa idza wasafa man dallasahu bima yu'rafu bihi fayunzaru fi halihi. Nah, wa hada an-na'u kasabiqihi. Jenis ini sama dengan pendahulunya, yaitu tadi tasbih. Ghairu maqbul, ghairu maqbul, tidak diterima. Naam. Illa idza wasafa man dallasahu, kecuali jika dia menyifati syekh yang dia tadlis tersebut bima yu'rafu bihi, dengan sifat yang dikenal dengannya, fayunzaru fi hali, maka diperiksa keadaannya. Ya, ketika dia sudah sifati dengan sifat yang dikenal, akhirnya dikenal, maka diperiksa keadaan syekhnya itu. Kalau memang syekhnya dhaif berarti dhaif. Ya, tidak adil berarti dhaif. Kalau thiqah berarti sahih, begitu. Nah, selama ya, selama dibuat gelap, dibuat samar, disamarkan dengan sifat yang lain yang tidak dikenal, maka ghair maqbul, tidak bisa diterima dalam keadaan seperti itu. Nah, wa hal tadlisu jaizun am haram, hukumnya sekarang menutup pembahasan kita. Nah, qira' sirah. Wa hal tadlisu jaizun am haram? Naqulu al-aslu fihi annahu haramun li'annahu min al-ghashi, wa qad qala an-nabi li'annahu min al-ghish. Li'annahu min al-ghish. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ghasha falaysa minna. Tayyib. Naktasi biata, khalas. Tidak usah dipaksakan ya. Anda lihat jam. Tidak apa-apa, nanti dilanjutkan di.